merupakan keutamaan Lailatul Qadar yang paling besar, bahwa pada malam Lailatul Qadar diturunkan padanya Al-Quran, yang dimaksud bahwa pada malam Lailatul Qadar itu adalah diturunkan Al-Quran, maksudnya adalah awal turunnya Al-Quran adalah pada malam Lailatul Qadar, sehingga malam Lailatul Qadar itu adalah ibtida'u nuzulil Qur'an, awal permulaan turunnya Al-Quran. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadar ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, itu pada malam Lailatul Qadar. Ini juga disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang dibarokahi. Malam yang dibarokahi itu adalah Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini menjadi keutamaan yang terbesar bagi keutamaan Lailatul Qadar, yang dengan turunnya Al-Quran, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan yang paling mulia sebagai pelaksanaan rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Kemudian yang kedua dari keutamaan Lailatul Qadar itu adalah hiya khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini keutamaan yang kedua dari Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa tentang makna Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun pendapat yang paling kuat sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir beliau menyebutkan bahwa pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan amalun fil lailatul qadri khairun min amali alfi syahrin laisa fiha lailatul qadar. Amalan pada malam Lailatul Qadar, yaitu amal ibadah, amal soleh pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan amalan 1000 bulan, lebih baik dibandingkan amalan 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Ini pendapat yang dibenarkan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Amalan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan amalan 1000 bulan ya, yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. 1000 bulan ini bukan waktu yang sebentar ya, waktu yang cukup lama. 1 tahun hanya 12 bulan. 1 tahun hanya 12 bulan. Nah, amalan 1000 bulan ini amalan bertahun-tahun. Amalan bertahun-tahun seperti sholat malam selama 1000 bulan, baca Al-Quran 1000 bulan, zikir 1000 bulan, dan amalan-amalan yang lain selama 1000 bulan. Kalau dibandingkan dengan amalan di malam Lailatul Qadar, itu masih lebih besar pahalanya, masih lebih baik dibandingkan amalan pada malam Lailatul Qadar. Sehingga ini merupakan anugerah pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan manusia yang diciptakannya, serba banyak dosa, kekurangan, kelalaian, sedikit amalan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bisa mendapatkan pahala yang besar, untuk bisa mendapatkan kenikmatan Allah, bisa masuk ke dalam surga. Allah banyak memberikan kesempatan-kesempatan kepada hamba-hambanya untuk beramal, yang dengan amalan itu pahala dilipat gandakan menjadi sekian banyak. Seperti diantaranya adalah amalan pada malam Lailatul Qadar. Sehingga tidak sepantasnya sebagai orang yang beriman melalaikan malam Lailatul Qadar dan tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah nuzulul malaikah waruhu fiha, turunnya para malaikat dan malaikat Jibril padanya. Pada malam Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar para malaikat itu turun. Para malaikat turun dengan diawali, dipimpin oleh malaikat Jibril. Turun dari mana? Malaikat pada malam Lailatul Qadar itu, para malaikat pada malam Lailatul Qadar itu turun minas sama, turun dari langit ilal ardi, ke bumi. Para malaikat di malam Lailatul Qadar dari langit turun ke bumi. Yang pertama kali turun dari para malaikat itu adalah pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Turunnya para malaikat di malam Lailatul Qadar itu dengan membawa barokah bersama para malaikat yang turun dari langit ke bumi. Itu ada barokah, rahmah, dan juga al-aman, keamanan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amri. Para malaikat turun dan juga malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar itu dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Para malaikat dari langit turun ke bumi. Ini menunjukkan tentang betapa mulianya Lailatul Qadar itu, sehingga para malaikat itu turun dan juga malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat turun mengawali turunnya para malaikat dengan membawa barokah, rahmah, dan keamanan. Kemudian keutamaan berikutnya, annaha innaha salamun, sesungguhnya malaikat Jibril, sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah malam kesejahteraan. Malam kesejahteraan. Malam Lailatul Qadar itu adalah merupakan malam yang penuh dengan kesejahteraan. Yang itu terjadi sejak awal malam sampai akhir malam. Sejak awal malam, yaitu sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, sampai masuknya waktu subuh. Di malam Lailatul Qadar itu turun assalam wal aman, keselamatan, keamanan, kesejahteraan, min awwali tilkal lailah, dari awal malam itu. Awal malam yaitu terbenamnya matahari. Sejak terbenamnya matahari, sejak awal malam itu terjadi keselamatan, kesejahteraan, keamanan, hatta sobah, sampai waktu subuh, yaitu terbitnya fajar shadiq. Kemudian keutamaan berikutnya, annaha ta innaha lailatun mubarakah. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dibarokahi. Barokah itu maknanya adalah kathratul khair wa thubutuh, kebaikan yang banyak dan tetap. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Dukhanat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang dibarokahi. Sehingga Lailatul Qadar itu adalah merupakan malam yang dibarokahi. Kemudian keutamaan berikutnya dari keutamaan Lailatul Qadar itu adalah fiha tuqaddaru maqadirus sanah. Di malam Lailatul Qadar itu ditakdirkan, ditetapkan ketetapan-ketetapan, takdir-takdir untuk satu tahun yang akan datang. Di malam Lailatul Qadar itu perkara-perkara yang akan terjadi lil amil qabil, perkara-perkara yang akan terjadi pada satu tahun yang akan datang, itu ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Takdir itu bukan baru, takdir itu sudah ada, ketetapan-ketetapan itu. Tapi kemudian di malam Lailatul Qadar untuk satu tahun yang akan datang diturunkan, ya, diturunkan dari Lauh Mahfudz, ditetapkan di malam Lailatul Qadar tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam surat Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim amrun min indina. Di malam Lailatul Qadar itu dijelaskan semua perkara yang penuh dengan hikmah, perkara yang datang dari sisi kami. Jadi maqadiru sanah, takdir-takdir untuk satu tahun yang akan datang itu ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan berikutnya adalah mangqama fiha imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa yang sholat malam atau beribadah di malam Lailatul Qadar itu karena iman dan mengharapkan pahala, dosa-dosa dia diampuni, dosa-dosanya diampuni. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar berikutnya adalah ghufranu dzunub, diampuni dosa-dosa seperti disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian yang berikutnya adalah addu'a fiha mustajab, doa pada malam Lailatul Qadar itu mustajab. Doa pada malam Lailatul Qadar itu mustajab. Kemudian yang berikutnya tentang waktu Lailatul Qadar. Kapan waktu terjadinya Lailatul Qadar? Kapan waktu terjadinya Lailatul Qadar? Dalam hal ini manusia ada atau memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ibnu Hajar rahimahullah beliau menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari tentang waktu terjadinya Lailatul Qadar itu ada 40 pendapat. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan menyebutkan 40 pendapat tentang waktu Lailatul Qadar. Dari 40 pendapat tersebut, beliau Ibnu Hajar mengelompokkan menjadi 4 pendapat. Dari 40 pendapat tentang terjadinya waktu Lailatul Qadar, beliau kelompokkan menjadi 4 pendapat. Kelompok yang pertama adalah al-aqwal al-mafrudah. Pendapat yang pertama adalah pendapat-pendapat yang tertolak. Pendapat-pendapat yang tertolak seperti pendapat yang mengingkari terjadinya Lailatul Qadar. Ada orang-orang yang mengingkari terjadinya Lailatul Qadar. Itu pendapat yang marfudah, pendapat yang tertolak. Yang kedua, al-aqwalud dha'ifah, pendapat-pendapat yang lemah. Seperti pendapat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah terjadi pada Lailatul Nisfi min Sya'ban, terjadinya pada Nisfu Sya'ban. Ada pendapat yang menyatakan Lailatul Qadar itu terjadi pada Nisfu Sya'ban, Nisfu Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban. Itu pendapat yang dha'ifah, pendapat yang lemah. Pendapat yang ketiga adalah al-aqwalul marjuha, pendapat yang marjuha, pendapat yang tidak kuat. Yaitu pendapat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Pendapat yang ketiga itu pendapat yang marjuhah, pendapat yang lemah, seperti pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Akan tetapi fi ghairil ashril awakhir, pada selain 10 yang akhir, 10 terjadinya di bulan Ramadan, namun pada selain 10 hari yang terakhir, di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan terjadi Lailatul Qadar, bukan pada 10 yang akhir. Pendapat yang keempat ini adalah al-aqwalur rajihah, pendapat yang rajih. Pendapat yang keempat adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Pendapat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Dari 10 malam yang akhir di bulan Ramadan, arjahuha, yang paling rajihnya adalah autaruha, malam-malam yang ganjil. Malam-malam yang ganjil. Pendapat yang paling rajih, yang paling kuat tentang waktu Lailatul Qadar adalah pendapat yang menyatakan terjadi Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar terjadi pada 10 yang akhir di bulan Ramadan, pada malam-malam ganjilnya, pada malam-malam yang ganjil. Disebutkan di dalam beberapa nas bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 yang akhir di bulan Ramadan. Itu nas yang am, nas yang umum. Kemudian disebutkan di dalam nas-nas yang lain, dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam yang ganjil, pada 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Maka yang am itu, yang umum itu dikhususkan oleh yang khas, yang khusus, sehingga Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam yang ganjil, pada 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Taharrau wa fi riwayatin iltamisu Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan." Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada malam yang ganjil dari 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada yang ganjil, yaitu malam yang ganjil dari 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila orang itu tidak mampu, lemah untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil di 10 malam yang akhir bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencarinya pada as-sab'ul bawaqi, ya, pada 7 malam yang ganjil yang tersisa pada malam Lailatul Qadar. Asab'ul bawaqi itu maksudnya adalah asab'ul awakhir, 7 yang akhir dari malam-malam, ya, 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Itu seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, yaitu mulai dari malam 23, ya. Nah, 7 yang akhir maksudnya 7 hari yang akhir. 7 hari yang akhir dari bulan Ramadan, ya. Nah, dan disebutkan dan bagi yang berat atau lemah untuk bisa mencari Lailatul Qadar pada 7 yang akhir, disebutkan dalam riwayat yang lain disebutkan faltamisuha fitasi'ah wasabi'ah wal khamisah. Cari Lailatul Qadar itu adalah pada malam yang ke-9, yang ke-7, yang ke-5, yaitu mulai 25, 27 dan 29, ya. Disebutkan juga dalam riwayat Imam Bukhari wa fi riwayatin fi sab'i wa tis'i wal khamsi, pada malam yang ke-9, 7, 9 dan 5, yaitu 25, 27 dan 29, pada malam-malam yang ganjil. Lah, dari malam-malam yang ganjil itu, yang paling rajih kata Ibnu Hajar, wa arjahul autar Lailatul Sab'in wa Ishrin, yang paling kuat dari malam-malam yang ganjil itu adalah malam yang ke-27, ya. Jadi Lailatul Qadar itu berdasarkan pendapat yang rajih terjadi pada 10 yang akhir di bulan Ramadan. Dari 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, yang paling rajihnya adalah malam-malam yang ganjilnya, arjahuha autaruha. Dari malam-malam yang ganjilnya, yang paling rajih adalah malam yang ke-27. Kalau tadi malam itu malam yang ke-25, ke-27 berarti malam yang ke atau malam Ahad, ya. Malam Ahad. Ini sekarang 25, besok 26 ya. Jadi malam Ahad Sabtu, malam Ahad itu malam yang ke-27. Itu yang paling rajih, itu yang paling kuat, disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan mangkana mutaharriha falyataharraha lailata sab'in wa ishrin. Barang siapa yang mencari Lailatul Qadar, maka carilah pada malam yang ke-27. Al-Imam Muslim juga beliau meriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab bahwasanya beliau Ubay bin Ka'ab yahlifu annaha lailatul sab'in wa ishrin. Ubay bin Ka'ab beliau bersumpah bahwa Lailatul Qadar itu adalah pada malam yang ke-27. Umar ibn Khattab, Hudzaifah ibn al-Yaman dan yang lainnya radhiyallahu anhum dari kalangan para sahabat, la yashkuna annaha lailatul sab'in wa ishrin. Mereka tidak mengeluhkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ke-27. Dan ini juga merupakan madhabnya Al-Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan yang lainnya min fuqaha ilmu hadithin, dari para ahli fikihnya ahlul hadis. Itu tentang waktu terjadinya Lailatul Qadar. Adapun bagaimana cara mencari Lailatul Qadar, cara mencari Lailatul Qadar itu yang orang Islam, orang yang beriman disyariatkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, karena siapa yang diharamkan untuk mendapatkannya adalah orang yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan seluruhnya. Sehingga orang Islam disyariatkan untuk bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar dengan cara ala ta'atillah ayyuhyiha imanan wahtisaban fi ajrihal azim. Bersungguh-sungguh bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan cara menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan dasar iman dan mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sudah pernah saya sampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghidupkan seluruh malam-malam yang 10 di akhir Ramadan. Dan Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari yang akhir bulan Ramadan beliau yuhyiha kullaha, beliau menghidupkan seluruhnya. Dan amalan ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dengan amalan khusus, tidak dengan amalan tertentu, tapi dengan semua macam amalan, semua macam ibadah yang mungkin yang bisa untuk dilakukan. Seperti sholat malam ya, kemudian qiraatul Quran, zikir, istighfar dan yang lainnya. Tidak ada amalan khusus ya. Hanya saja pada malam Lailatul Qadar itu disyariatkan untuk berdoa dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila mendapatkan Lailatul Qadar apa yang beliau baca, Rasulullah menyatakan quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah olehmu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian di antara tanda-tanda Lailatul Qadar, di antara tanda-tanda Lailatul Qadar sehingga dengan tanda-tanda itu bisa mengetahui terjadinya Lailatul Qadar, di antaranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Lailatul Qadar itu disebutkan dalam hadis tersebut, hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabihatul lailatul qadri tatlu'u syamsu la syi'alaha. Di pagi hari Lailatul Qadar matahari terbit dalam keadaan tidak bersinar yang menyilaukan ya. Cahayanya itu lemah, tidak dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian matahari disebutkan ka'annaha tostun hatta tartafi'a. Matahari itu seperti tostun itu adalah bejana ya, seperti bejana yang terbuat dari tembaga, sampai matahari itu meninggi. Kemudian disebutkan di dalam hadis lain tanda Lailatul Qadar itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga bahwa matahari di pagi harinya itu terbit mithlu syiqqi jafnatin, seperti separuh bejana. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah Al-Bazzar At-Tayalisi dari sahabat Ibnu Asakir radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhah taliqah la harah wala baridah tasbahu syamsu sabihatuha dha'ifatu hamra. Lailatul Qadar itu adalah malam yang sejuk, sejuk berseri, tidak panas, tidak dingin. Malam Lailatul Qadar itu malam yang sejuk, berseri, tidak panas dan tidak dingin. Di pagi harinya matahari itu cahayanya lemah kemerah-merahan. Itu diantara tanda Lailatul Qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau masih ada kesempatan, insyaallah kita akan membahas tentang zakat fitrah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.